sakit siramu sing malah saya nyinggalai dicari presto aku lako aku mbo sio sio mula sampe namu gawe hatiku tambah gelap. Mendingan aku move on, Pokoknya move on.